Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-adillah ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nam khatamul anbiya anda min al-Qur'an wa sunnah. Akhir Rasulullah. Baik. As-sunnah. Ash Hari Muslim. Asyahid. Tayyib khatimah bi nabiyyun. Ya alam. Naam. Inna Allah yalqa min qalat. Naam. Fala nabiyya ba'di. Wa aydan. Ini jadikan dalil sebagai khatam Nabi. Andak. Mikir. حديث أبي هريرة البخاري ومسلم. طيب halaman 17. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كيلا فإن كيلا maka jika dikatakan إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ini pulang kenal marid Inna Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam maksudnya Isa nah ya Maryam alaihi salatu wassalam yanzil wa yajus madha yunazil nah akhir zaman di akhir zaman wa huwa rasul dan dia seorang utusan. Jadi kalau hujjah mereka bahwasanya Isa itu adalah nah, seorang rasul dan turun setelah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir, karena masih ada. Nah, di antaranya Isa alaihissalam turun di akhir zaman. Fanakul maka kita katakan hadza haq, ini benar. Walakinnahu la yanzil ala annahu rasul mujaddid. Akan tetapi nah maksudnya dia itu tidak turun bahwasanya dia menjadi rasul baru. Dia bukan rasul baru. Nah, bal yanzil ala annahu hakim. Nah, hakimun bi syari'atin Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia turun sebagai hakim, pemimpin. Nah, dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lianna al-wajib ala Isa wa ala ghairih min al-anbiya. Nah, sesungguhnya wajib bagi Isa ataupun yang lainnya dari para nabi al-iman bi Muhammad SAW, untuk beriman kepada Muhammad SAW. Nah, ittiba'ih wa nasrih, dan mengikuti serta menolong atau membantu dari agama Muhammad SAW. Hadis Abi Hurairah sahihah di Syekh Albani. Qala Nabi SAW li Umar, "Law kana Musa hayyan lama wasahu illa ittiba'ani." Hadis Abi Hurairah wa sahiha law kana Musa hayyan lama wasahu illa tiban, seandainya Musa itu hidup maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya Isa alaihi wasallam juga mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa annahu yaqtul al-khanazir. Yukassir mala? Yukassir mala? Al-asarib. Bahwasanya dia turun juga membunuh babi-babi dan menghancurkan salib-salib. Nah, bukan sebagaimana dugaan mereka bahwasanya nanti akan menjadi agamanya agama Kristen, sehingga Kristen tetap dibiarkan hidup. Tidak, semuanya sudah agama Islam. Bahkan babi-babi yang mereka makan akan dibunuh oleh Isa alaihissalam. Demikian pula salib-salib yang mereka pasang akan dihancurkan oleh Isa alaihissalam. Kama qala Allah ta'ala wa idh akhadha Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaqan nabiyyin, perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum min kitab, jika saya berikan kepada kalian kitab wa hikmah dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, yang benarkan apa yang datang. Nah, kepada kalian latuk minun nabihi, kemudian kalian mengatakan latuk minun nabihi, beriman wala tansurunnah, kalian juga mengatakan kami menolongmu, menolong dia Nabi Muhammad SAW. Qala akratum, apakah kalian ikrarkan, wa akhattum, dan kalian terima ala dhalikum yusri, perjanjian yang telah kalian lakukan. Qalu akrarna, mereka semuanya mengatakan kami mengingkarkan, kami menyatakan. Qala fashadu, maka qala fashadu, saksikan, wa ana ma'akum min syahidin, saya menjadi saksi bersama kalian. Jadi ketika mereka ada berita bahwasanya akan datang Nabi Muhammad SAW juga berikan kitab wal hikmah, tapi setelah datang ternyata mereka mengingkari. Qul ya Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, jaakum rasul, ini rasul musaddiqul lima ma'ak. Jadi datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar bahwasanya akan datang min ba'di ismihi Ahmad, selaku ya Muhammad. Ternyata mereka berpaling dari ini semuanya. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka tidak ridha. Wa ala rasul al-musaddiq lima ma'hum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sahha dzalika an sahabil jalil, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ghairihi. Sebagaimana telah datang sahih, hadis sahih yang datang dari sahabil jalil Abdullah bin Abbas dan lain. Wa huwa kasara suara haulal salihin, dan dia menghancurkan gambar-gambar mereka orang salihin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kasara suwar al-asnam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala. Gambar-gambar ini artinya berhala-berhala, patung-patung mereka. Wa dzalika yaumul fath, yaumul fath, dan itu terjadi pada Alif Fath hina dakhalal Ka'bah, ketika masuk Ka'bah. Fawajada haulaha wa fiha 360. Nah, dalamnya ada 360 sanaman berhala. Wa ja'ala yata'anuha alaihi salatu wassalam bil harbah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yat'an. Apa makna yat'an? Hah? Menghina. Menusuk atau menghancurkan bil harbah dengan asalnya, dengan tongkatnya. Wa huwa yatlu qaulahu ta'ala wa qul ja'al haq. Katakan Muhammad, katakan Muhammad, ja'al haq, datang kebenaran. Wa zahaqal batil, binasa kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan nah pasti akan binasa, akan hancur. Nah, ini sebagaimana hadis siapa? Hadis Abdullah bin Mas'ud rawal Bukhari. Nah, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nah, wa haula al-bait 60 wa 300 nusub. Nah, saya enggak tulis, masih main-main. Gimana bukunya lain, gimana ya, Ustaz? Mana bukunya? Tulis lain banget, belum tulisannya. Mana Muhammad pulpennya mana? Ditulis. Oh, kalau latihan tulis bagaimana? An Abdullah bin Mas'ud. Nabi Allah Bukhari. Dakhala Nabi SAW Makkah. Nah, wa haula al-bait sittun wa 300 nusub. Faja'alaha yata'anuha. Faja'alaha yata'anuha bi'udin fi yadih. Faja'alaha yata'anuha bi'udin fi yadih. Wa yakul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bisa dilihat di situ. Nah, ja'al haq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Nah, ja'al haq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Nah, ini syahid yang diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis yang lainnya. Karena di Fathu Makkah tentunya masih kan para sahabat. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa hal bait 60 wa 100 nusub. Faja'ala yata'anuha yawdan fi yadihi. Yaqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq wa ma yubdil batil wa ma yu'id. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah, Fathu Makkah. Nah, kemudian di sekeliling al-bait al-Ka'bah ada 360 patung. Sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghancurkan dengan tongkatnya tadi. Nah, yang ada di tangannya. Ja'al haq, datang kebenaran. Wa zahaqal batil, dan binasa kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan pasti akan binasa. Ya al-haq, datang kebenaran, datang al-haq. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id, dan kebatilan tidak akan termulai kembali. Nah, apa tidak akan permulaan? Wa ma yu'id, dan tidak akan kembali. Mulai dan kembali, artinya setelah datang kebenaran, maka bagaimanapun upaya orang-orang untuk menghancurkan kebenaran ini tidak akan bisa. Nah, bagaimanapun upaya, la tazalu ta'ihatu min ummati dhahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, min hadits man tersain عندكم ما هو ya wa aidan كثير هذا عن أبي هريرة كذلك. لا تزال الطائفة, terus menerus akan ada طائفة, ظاهرين الحق, menampakkan kebenaran, لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم, tidak akan memberikan madarat oleh orang yang berusaha untuk menghinakan golongan yang menegakkan kebenaran tadi, dan golongan atau tidak akan bisa memberikan ini madarat bagi orang yang menyelisihi taifah, golongan yang dalam posisi kebenaran tadi, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah hari kiamat. Terus menerus akan ada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Arsalahullahu ila unasin, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada manusia, yata'abbadun. Ini kalau pintar ditulis takliknya biar bisa bahasa Arab. Nah, bukunya dikasih dengan pensil dan sebagainya. Yata'abbadun, mereka beribadah, wa yahujjun, dan mereka juga melakukan ibadah haji, wa yatasaddaqun, dan mereka juga bersedekah, wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Nah, al adillah ala hadza, nah, katsira jiddan, minha hadis Umar bin Khattab rawal Bukhari Muslim, nah, qultu ya Rasulullah, ini juga ma'ruf, inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takif laylah, fi riwayah yauman, nah, fil masjidil haram, kuntu ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takif laylah fi riwayah yauman fil masjidil haram. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ufi binadhrik, fa'ufi binadhrik. Yang dalil yang menunjukkan mereka itu beribadah, i'tikaf, i'tikaf perkara ibadah. Ya Rasulullah, saya dulu di masa jahiliyah bernadar untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram semalam atau sehari. Nah, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menuturkan permasalahan ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menganjurkan, fa'awfi binadrik, penuhi nadarmu. Nah, wa aydan, sebelumnya Allah Azza wa Jal, wa ma kana salatuhum ayas indal bayti illa muka'u wa tasdiyah, wa ma kana salatuhum indal bayt illa muka'u wa tasdiyah, dari Allah salat mereka itu di al-bayt, di Ka'bah, nah, kecuali muka'an wa tasdiyah. Nah, ma mana muka'an wa tasdiyah? Allah asid, siulan dan tepuk tangan ibadah mereka, salat mereka siulan dan tepuk tangan. Dan ini masih ada yang melakukan demikian, agama apa? Nasara, nyanyian, tepuk tangan, siulan, nah, mungkin seruling dan sebagainya. Maka salatu minal baiti illa muka wa tasdiyah. Nah. Badan hadis Hakim bin Hizam yang ma'ruf, rawal Bukhari Muslim. Nah, ay Rasulullah, ay Rasulullah. Nah, ara'aita umuran kuntu atahannas fil biha fil jahiliyah min sadaqatin. Naam, aw itaqah, wa ataqah, aw silah rahim. Afiha ajr min sadaqah aw itaqah aw silah rahim. Afiha ajr, qala aslamta ala ma aslafta min khair. Qala aslamta ala ma aslafta min khair. Kita ulang sekali lagi. Ayya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannas fil jahiliyah. Nah, min sadaqatin aw itaqah aw silah rahim. Nah, afiha ajar, qala aslamta ala ma aslafta min khair. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, orang-orang kafir, melakukan sedekah. Mereka juga memerdekakan budak. Mereka juga menyambung silaturahim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat? Nah, kuntu atahannaf biha fil jahiliyah. Saya beribadah. Nah, saya beribadah di zaman jahiliyah. Min sedekah, baik berupa sedekah atau itaqah atau memberikan budak, atau silah rahim. Demikian juga nyambung silaturahim. Nah, afiha ajr, apakah di dalamnya ada pahala? Qala aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam, maka seluruh kebaikan-kebaikan di masa lampaumu itu dihitung sebagai perkara kebaikan. Ini keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Jadi orang yang sebelumnya melakukan ibadah-ibadah, misalnya di waktu, nah, menjadi pengikut orang Nasara dan pengikut atau Kristen, beragama Kristen, melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau masih tetap dalam Kristennya, maka tidak akan dinilai oleh Allah SWT. Orang kafir, akan tetapi setelah masuk Islam dinilai seluruh kebaikan-kebaikan di masa lampau itu dihitung kebaikan lagi ketika di masa Islam. Namun seluruh kejelekan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Amma alimta annal Islam yahdim ma kana qablah. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Islam itu menghancurkan segala apa yang sebelumnya? Amma alimta annal hijrah tahdim ma kana qablaha. Wah, kamu tidak mengetahui pula bahwasanya hijrah dari agama Kristen menuju agama Islam itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Nah, amma alimta annal hajj yahdim ma kana qablaha. Wah, kamu tidak mengetahui demikian pula haji bisa menghancurkan kejelekan-kejelekan sebelumnya. Nah, hadis iman. Dan hadis iman. Amr bin As. Nah, hadis Amr bin As. Masya Allah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang yang ahli ibadah. Nah, demikian pula hadis Abi Bakar. Ini juga ada di Sahih Bukhari, juga di Musnad Imam Ahmad, yang lainnya. Naam, An-Nabi SAW ba'athahu, naam, alla yahud ba'dal am musyrik, pemana? Alla yahud ba'dal am musyrik, wa alla yatuf bil bayd uryan. Nah, Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, nah, supaya orang-orang musyrik tidak melakukan tawaf setelah tahun ini. Larangan keras bagi orang musyrik untuk melakukan tawaf setelah tahun ini. Dan tidak boleh lagi mereka orang musyrik tawaf dengan telanjang. Nah, artinya mereka juga sebelumnya itu melakukan ibadah-ibadah dengan tawaf. Nah, demikian pula melakukan ibadah haji. Akan tapi pelaksanaan yang telah mereka usahakan itu tidak berfaedah sama sekali. Selama mereka masih dalam keadaan kafir, masih melakukan kesyirikan, selain mereka beribadah, juga beribadah kepada sanam, berhala, kepada patung-patung. Nah, demikian juga pohon dan sebagainya. Maka tidak berfaedah. Karena syaratnya diterimanya, la ilallah diantaranya apa? Al-kufr bit-tahud. Mengingkari tahud. Nah, wama makna at-tahud terakhir. Nah, kul ma tajawaz bihil abd min matbu' nah au ma'bud au muta'. Contoh yang matbu' inna yazin matbu' yang diikuti ar-ruhban ulama as-su' wa ilan indakum as-sahalah wal-kuhan. Itu yang diikuti nanti. Muta' yang diikuti nanti. Baik. Itu juga bisa diartikan. Nah, sama. Nah, lama su yang diikuti. Kemudian juga nah, ma'bud yang diibadahi. Semua sesembahan selain Allah. Ini ma'bud yang diibadahi. Kemudian yang muta' dan yang umara' para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi kalau mereka melakukan ibadah-ibadah namun tidak ada bentuk pengingkaran kepada tauhid tadi, maka tidak berfaedah sama sekali. Tidak berfaedah sama sekali ibadah mereka. Demikian juga ibadahnya orang kafir. Mereka melakukan tawaf, melakukan haji, melakukan enam silaturahim, bersedekah, memerdekakan budak dan lain sebagainya. Akan tapi di samping mereka melakukan ibadah-ibadah ini juga melakukan ibadah kepada berhala-berhala. Maka tidak berfaedah. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Nah, mafhumul kalam. Jadi diupayakan, jadi talik-talik dari penting. Syekh Muhammad Ibn al-Wahhab tidak menyebutkan secara keseluruhan karena berusaha untuk meringkas. Tapi kalian, nah, kalian berusaha untuk menerangkan kepada madu.